إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pagi ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali membaca penjelasan ataupun keterangan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hadis-hadis yang ada pada kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafiz Hamzul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kesempatan terakhir kita sudah masuk hadis yang ketiga pada bab as-suhuf, bab yang terkait dengan saf-saf atau barisan-barisan pada salat berjamaah. Kita sudah membaca hadis Anas di mana beliau bercerita bahwa neneknya yang bernama Mulaika pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menjamu beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduan beliau tidak memilah-milah ya di kalangan para sahabatnya antara yang kaya ataupun yang miskinnya. Beliau mendatangi undangan Mulaika, nenek dari Anas ibn Malik, dan menikmati hidangan yang disediakan walaupun sedemikian sederhana. Kemudian sebagai suatu bentuk terima kasih atas apa yang telah dihidangkan, beliau membalas dengan sesuatu yang tentunya lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mengajarkan ilmu. Beliau mengajarkan secara praktik bagaimana tata cara sholat kepada keluarga dari nenek Anas ibn Malik ini, di mana beliau sebagaimana disebutkan di sini, yakni fakumu fala usalli lakum, hendaknya kalian berdiri untuk aku akan sholat dalam rangka untuk mengajari kalian. Sampai kemudian Nabi SAW mengajari mereka tentang bagaimana semestinya saf di dalam sholat. Ya, sesuai yang diceritakan oleh Anas di sini, bahwa beliau dan seorang anak yatim di belakang Rasulullah SAW, kemudian neneknya di belakang sendirian, ya karena perempuan begitu. Dan ini juga sebagai pengajaran bagi kita bahwa saf para wanita itu di belakang, ya tidak sebagaimana yang terjadi pada sebagian di masjid-masjid saudara kita kaum muslimin yang masjidnya dibelah, ya yang sebelah kanan untuk laki-laki, sebelah kiri untuk wanita. Ini menyelisihi bimbingan Rasulullah SAW baik secara praktik sebagaimana pada hadis ini, ya, ataupun secara kaulnya, karena Nabi SAW pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Bahasa baik-baik saf bagi para laki adalah yang paling awalnya, ya, sedangkan yang paling jeleknya yang paling akhirnya. Ya, sedangkan sebaik-baik saf bagi para wanita adalah yang paling akhir, yang dikenakan paling jauh dengan fitnah, yakni antar lawan jenis. Ya, wasyarruha awwaluha, sedangkan yang paling jeleknya adalah yang paling depannya. Ini bimbingan secara qaul maupun secara fi'il dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan saf di dalam salat. Kita membaca keterangan berikutnya dari penjelasan Al Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fa kuntu ila hasirin ila akhirih. Sahih sampai situ? Saya ulangi dari wa fi anna mawqifal mar'ah. Baik. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa fihi anna mawqifal mar'ati idza kanat ma'ar rijal khalfahum wa idza kanat wahdaha fala ba'sa bi fidhiyatiha wa amma idza kana ma'a nisa fakar rijali لا تصح صلاتها فذا ويجب عليهن تسوية صفوفهن. Di sini ada faedah bahwasanya mauqiful mar'ah, posisi wanita, idza kanat ma'ar rijal khalfahum, jika dia salat bersama dengan jamaah para lelaki, maka posisinya khalfahum, di belakang mereka tanpa kecuali, ya, meskipun yang laki-laki ini anak-anak, intinya sudah mumayyiz sebagaimana pada hadis ini, maka diletakkan di depan saf para wanita. Demikian juga terkait dengan ketika misalnya menyolati jenazah, ada misalnya sekian jenazah disolatkan sekaligus, maka yang paling dekat dengan imam yaitu jenazah laki-laki yang dewasa, ya, kemudian setelahnya, ya, kalau ada anak laki-laki, ya, kemudian setelahnya semakin ke arah kiblat itu anak-anak, kemudian setelahnya para wanita, dan disesuaikan dengan posisinya. Kalau laki-laki, imamnya pada posisi di mana? Kepala di pinggang? Kepala, baik. Ini nanti untuk yang wanitanya tinggal meneruskan posisi pinggang. Kemudian wa idza kanat wahdaha, apabila seorang wanita sendirian, ya, fala ba'sa bi fidhiyatiha, tidak mengapa dengan bersendiriannya, ya, di safnya. Baik, di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah dengan keterangannya ini mengisyaratkan bahwa di sana ada larangan seseorang, ya, bersendirian di saf, ya, sebagaimana pada hadits wa bi sah yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Kata Wabisah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, ra'a rajulan yusalli khalfas saff wahdahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu. فأمره أن يعيد الصلاة. فأمره أن يعيد الصلاة. هل ini صحيح؟ Kata Wabisah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ada seorang sahabatnya yang sholat di belakang saf sendirian. Sholat di belakang saf sendirian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya. Memerintahkan sahabatnya tadi untuk mengulangi sholatnya. Jadi ini sahih. Ya, jadi terkait dengan peristiwa ini, yakni kata Syekh Al-Albani rahimahullah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya tadi untuk mengulangi salatnya tiba kepada makna bahwa orang ini masih mungkin untuk bisa masuk ke dalam saf yang ada di depannya. Orang ini masih memungkinkan untuk masuk ke saf yang ada di depannya, tapi dia tidak melakukannya sehingga dia memilih sholat sendirian. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi sholatnya tadi. Adapun kata beliau, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa masuk ke saf depannya dan tidak ada selainnya, ya tidak ada selainnya yang tersisa, artinya dia sudah berusaha untuk mencari celah yang memungkinkan bisa masuk, ternyata tidak mendapati, maka di saat itu dia salat sendirian di saf tersebut. Karena dia sudah berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ini terkait dengan makna hadis tersebut. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, yakni ketika seorang masih memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam saf yang ada di depannya tetapi dia memilih salat sendirian di saf yang paling belakang. Kemudian termasuk yang ditanyakan di sini ada sebagian yang bertanya, ya, kami sering melihat ada ikhwah yang memaksakan diri masuk saf di depan dalam keadaan hanya tersisa celah yang sempit, hanya tidak mencukupkan untuk badan dia masuk. Sehingga akhirnya terjadi seperti berdesakan pada saf tersebut. Mana yang lebih utama, antara berada di saf depan tetapi terasa berdesakan atau berada di saf kedua atau ketiga tetapi terasa nyaman dalam melaksanakan sholat? Baik, hal yang perlu untuk kita ya, perhatikan ketika dihadapkan pada kondisi ini bahwa betul saf pertama memiliki kedudukan yang demikian besar ya, dan semestinya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya, tetapi jika sampai pada kondisi misalnya pada pelaksanaan sholat seseorang tidak bisa secara ya sempurna menghadap ke arah kiblat, karena mungkin sampai badannya harus miring, ya seperti itu. Ya. Ini sampai terjadi di momen daurah kemarin di Al-Ansor. Ya. Cuma cukup dadanya begitu. Ya. Jadi yang pundak ke belakang tidak masuk. Tapi tetap memaksakan diri, subhanallah. Sampai akhirnya di situ kan tidak terjadi, ya terwujud perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ya meluruskan saf. Kenapa? Karena jelas pada posisi berdirinya dia ya tidak bisa untuk sejajar dengan yang lainnya. Ya. Nah, pada kondisi yang semisal ini ya tidak mungkin atau bahkan sangat-sangat sulit untuk seorang bisa merasakan khusyuk di dalam salatnya. Sementara khusyuk di dalam salat ini adalah ruh dari salat itu, dan seorang mendapatkan pahala sesuai dengan kadar khusyuknya. Oleh karena itu, pada kondisi yang demikian, ya semestinya seorang lebih mengutamakan untuk bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya dibandingkan memperjuangkan untuk bisa di saf yang depan. Ini jika dihadapkan pada pilihan yang seperti ini. Ya, karena jelas dengan kondisi berdesakan seperti itu, dari perintah Nabi untuk kita meluruskan saf dengan menjajarkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki akan sulit terwujud. Demikian juga kekhusyuan di dalam salat akan sulit terwujud. Ya, karena salah satu kunci untuk bisa khusyuk adalah tuma'ninah. Ya, pada kondisi yang seperti itu sangat sulit untuk tuma'ninah. Allahu a'lam. Jadi kembali kepada perkataan Al-Imam Sa'di, wa idza kanat wahdaha fala ba'sa bi fidhiyyatiha. Jika dia sendirian di belakang, ini seorang wanita sendirian di belakang, tidak mengapa dengan bersendiriannya. Karena tidak mungkin dia bergabung dengan saf para lelaki, ya. Tidak mungkin bergabung dengan saf para lelaki. Kemudian wa amma idza kana ma'aha nisa'un. Adapun jika seorang wanita, ya, dia bersama para wanita yang lain. Fakar rijal, maka sebagaimana para lelaki. La tasihhu salatuha fadzan. Tidak sah, ya, ketika dia salat sendirian di safnya. Ya, ketika dia salat sendirian di safnya, artinya di sana ada saf para wanita, ya, memungkinkan untuk dia masuk di saf tersebut. Baik, tetapi dia ya memilih memisahkan diri salat sendirian di safnya, maka kata Imam Sa'di rahimahullah, la tasihhu salatuha fadzan, maka tidak sah salatnya sendirian. Jadi harus ada upaya untuk bisa masuk ke saf mereka, yakni para wanita. Kemudian wajib alaihinna taswiyatu shufufihin. Dan sebagaimana para laki diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf, maka demikian juga para wanita, mereka pun wajib untuk meluruskan saf-saf mereka. Ya, wajib bagi mereka untuk meluruskan saf-saf mereka. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani juga Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahumullah rahimahullah wa hafizahullah, mereka memberikan arahan terkait dengan jika wanita memiliki tempat khusus, ya, tempat khusus yang aman dari yakni terlihatnya oleh para lelaki. Maka pada kondisi yang demikian, menurut keterangan dua a'immah ini berlaku padanya seperti yang berlaku pada lelaki, yakni yang lebih utama dari saf mereka adalah yang paling depan. Ini ketika aman dari pandangan para lelaki. Ya, semisal mungkin para wanita di bagian lantai dua dalam sebuah masjid, ya, yang aman dari kemungkinan terlihat oleh para lelaki. Jadi ketika ada tempat khusus yang semisal ini, maka yang lebih utama dari saf mereka para wanita adalah yang paling depannya. Ya, bisa dipahami berbeda ini? Ini terkait dengan permasalahan saf mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi annal mumayyiza tasihu musafatuhu kama tasihu imamatuhu fil fardi wan nafli. Di hadis ini juga ada faedah bahwa al-mumayyiz, seorang anak yang sudah mencapai yakni tamyiz. Secara umur berapa usia tamyiz? Khalid 7 tahun. Baik. Jadi seorang anak yang sudah mumayyiz sah untuk dia musafat, yani masuk ke dalam saf, ikut di dalam saf. Ya, termasuk dalam hal ini jika dia mendapatkan saf yang di depan. Ya, jangan sampai kemudian dipindah, ya. Dipindah, diangkat ke belakang seperti itu. Ya. Jadi sah untuk dia masuk ke dalam saf. Ini anak yang sudah mumayyiz. Makanya di sini perlu untuk ya para orang tua, para wali memperhatikan terkait dengan anaknya. Jika anaknya belum mumayyiz, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan muru abnaakum bis-shalah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Menunjukkan bahwa usia 7 tahun ini usia mumayyiz. Ya, jika seseorang, ya mungkin anaknya sudah ada semangat untuk belajar sholat tenang, ya, di masjidnya tidak lari ke sana kemari. Tetapi belum umayyiz, ya, belum umayyiz. Maka tidak boleh dimasukkan ke dalam saf. Ya, karena seorang yang belum umayyiz itu belum punya niat dan tidak diperhitungkan ibadahnya. Sehingga keberadaan dia di saf ini memutus saf. Ya, memutus saf. Dan ini harap diperhatikan. Ya, bagi yang membawa anak-anak yang belum mumayyiz agar jangan dimasukkan ke dalam saf. Adapun yang sudah mumayyiz, maka sekali lagi sah baginya untuk masuk ke dalam saf. Kemudian bagaimana posisinya? Apakah anak-anak ini diletakkan di belakang, ya, dibuat saf tersendiri, ataukah dimasukkan di sela-sela orang-orang dewasa secara khusus walinya? Ya, maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan arahan bimbingan bahwa mereka hendaknya dimasukkan dalam saf dengan disela-selai orang dewasa, lebih khusus tentunya dalam hal ini ya para orang tua atau walinya. Sisi alasannya, jika mereka disatukan sesama anak-anak, maka akan rentan untuk terjadinya kegaduhan permainan antara satu dengan yang lainnya, meskipun mungkin sudah dikerahkan ada ikhwah yang menjaga. Baik. Jadi yang sudah mumayyiz ini ya bisa dan sah ya, salatnya untuk dimasukkan dalam saf. Adapun yang belum ya bisa ditempuh upaya, misalnya mereka ya, jika memang tenang tentunya bisa diletakkan di belakang sendirian sesama yang belum mumayyiz, ataupun di depan jika tidak mengkhawatirkan mengganggu ya, yang berada di saf terdepan. Ya, jika kondisinya, dan ini hal yang wakil, ya anak-anak kita, ya khususnya yang belum mumayyiz ini belum diperintahkan untuk sholat, tapi terkadang ikut orang tuanya, terkadang ya lari ke sana kemari, maka yang wajib bagi orang tua untuk ta'awun dengan istri-istrinya agar anak tetap di rumah. Ya, agar anak tetap di rumah. Karena jangan sampai keinginan untuk mendidik anak juga tidak terwujud, karena kenyataannya mereka juga ya main-main di masjid. Sementara mereka yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah tidak bisa meraih kehusyuan dengan sebab sebagian dari anak-anak kita. Ya, dan kalau ini terjadi, anak-anak itu tidak berdosa, yang berdosa orang tuanya. Yang berdosa orang tuanya. Nah, ini harap diperhatikan. Ya, dan kalau ada yang sebagian beralasan, bukankah ya Rasulullah SAW juga pernah membawa cucunya. Nah, perlu untuk kita ketahui, para ulama yang memberikan arahan bimbingan terkait dengan membawa anak ya ke masjid itu sudah mendahului kita ya pengetahuan tentang hadis-hadis tentang Rasulullah membawa cucu itu. Jangan sampai di antara kita ada yang merasa lebih tahu daripada para ulama tentang kandungan hadis. Jadi mereka berupaya untuk memberikan arahan bimbingan kepada kita agar bagaimana terwujud pendidikan anak terkait dengan perintah untuk sholat, demikian juga terjaga ya apa yang menjadi tujuan kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid untuk meraih kehusyuan di dalam sholatnya. Kemudian kama tasihhu imamatuhu fil fardhi wan nafli, sebagaimana sah ya keimamannya. Jadi kalau seorang sudah mumayyiz, sah untuk dia menjadi imam. Ya, sah baginya untuk menjadi imam, baik ketika dia mengimami sholat wajib maupun sholat nafilah, sholat sunnah. Misal apa yang sholat sunnah dilakukan secara berjamaah? Ya, tarawih, tayyib. Ya, sholat tarawih. Kemudian apa yang menjadi sisi pengambilan istimbat Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari hadis ini? Li'anna al-yatima, karena al-yatim ya, Anas ibn Malik pada hadis ini beliau menyatakan wasafaftu ana wal-yatim wara'ah, dan aku dan seorang anak yatim ya membuat saf di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata Al-Imam As-Sa'di li'anna al-yatim, karena sungguhnya definisi pengertian dari anak yatim man mata abuhu wa lam yablug, siapa saja yang ayahnya meninggal dalam keadaan dia belum mencapai usia balig. Ya, secara umum usia balig 15 tahun. Jadi di sini menunjukkan bahwa anak tadi yang bersama dengan Anas bersaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, status ya belum dewasa dan sah safnya ya dalam salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian wa idza balagha fala yusamma yatiman. Jika seorang sudah mencapai usia balig kemudian ayahnya meninggal, maka dia tidak dinamakan sebagai yatim. Ya, jadi seperti kita kalau mungkin sudah ada yang usianya 40 tahun kemudian orang tuanya meninggal, maka tidak dinamakan sebagai anak yatim atau bapak yatim, ya seperti itu. Kemudian terkait dengan sahnya ya keimaman seorang anak, di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yakni kullu man sahhat salatuhu li nafsihi, ya kullu man sahhat salatuhu li nafsihi sahhat imamatuhu li ghairihi. Jadi siapa saja ya yang sah salatnya untuk dirinya, maka sah keimamannya untuk orang lain. Jadi ketika dia memimpin orang lain dalam salat berjamaah. Ya, sebagai misal anak yang sudah mumayyiz sah salatnya. Ya, anggap sah baik karena dia sudah memiliki niat. Ya, maka dengan ini ya sah ketika dia mengimami yang lainnya meskipun yang diimami ya olehnya itu orang-orang yang sudah dewasa ya yang sudah dewasa. Demikian juga kalau ada orang buta ya, imami orang-orang yang bisa melihat. Ya, Pak Said sah? Sah. Ya, karena dia untuk sendirinya sah salatnya. Ya, sebagaimana juga sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum ya pernah diamanahi ya untuk beliau yakni ketika Nabi dan para sahabat berjihad untuk ya mengurusi yakni para sahabat yang lain yang ada udzur untuk tidak berangkat jihad, yang termasuk di dalamnya tentunya ketika memimpin sholat. Jadi dengan kaidah ini, ya dengan kaidah ini memudahkan bagi kita, ya untuk memahami permasalahan-permasalahan yang beragam, ya permasalahan yang beragam. Kemudian kata beliau selanjutnya wa qawluhu fi riwayatil ukhra, dan perkataan Anas pada riwayat yang lain fa aqamani an yamini, pada riwayat lain dalam riwayat Imam Muslim Anas menceritakan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memposisikan diriku untuk berdiri di sebelah kanan beliau. Di sebelah kanan beliau. Yahtamilu annaha waqi'atun ukhra. Ada kemungkinan bahwa ini kejadian yang lain, bukan pada kejadian bersama dengan neneknya dan dengan seorang anak yatim ini. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan juga wa huwa adh-dhahir, Dan ini yang nampak karena Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi menyertakan riwayat Imam Muslim ini dengan riwayat yang muttafaq alaih di sini. Annahu aqamahu an yaminhi awwalan. Bahwa awalnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memposisikan diriku di sebelah kanannya. Di sebelah kanan beliau. Jadi ketiga makmum seorang lelaki ya, maka imam memposisikan makmum tersebut di sebelah kanannya sejajar ya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau salah seorang dari a'immah dari mazhab Syafi'iyah, beliau menyebutkan riwayat ini di dalam ya kitabnya Fathul Bari. Dan beliau menegaskan bahwa posisi makmum laki-laki jika sendirian sejajar di sebelah kanan imamnya. Ya, dan ini sebagai sanggahan terhadap mereka yang mengaku di atas mazhab Syafi'i yang ternyata amalan mereka menyelisihi imam-imam dari kalangan Syafi'iyah. Ya, karena mewajibkan kalau ada salat jamaah ya, hanya terdiri dari dua orang, imam dan makmum, untuk makmumnya harus apa? Harus mundur sedikit. Jadi ada pembeda antara imam dengan makmum. Dan ini menyelisihi dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan kesahihan riwayat itu oleh salah seorang ahlul hadis ya dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Falamma ja'a al-yatim, ketika datang anak yatim tersebut, saffa ma'a Anasin, maka dia pun membuat saf bersama Anas, wa sara khalfahu, sehingga keduanya pun berada pada posisi di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal ajuzu, sedangkan nenek tersebut yakni Mulaika min waraihim, berada pada posisi di belakang mereka. Kemudian wa fihi anna mauqif al wahid ma al imam an yamini, dan di hadis ini terdapat faedah yakni pada riwayat Imam Muslim bukan pada riwayat muttafaq alaih, bahwa posisi seorang makmum ya seorang makmum bersama imam an yamini, berada di sebelah kanan imam. Dan lebih tegas lagi nanti pada hadis yang setelah ini, hadis Ibnu Abbas ya, di mana ketika beliau ya datang bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian beliau masuk dari sebelah kiri, jadi berada pada posisi di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkannya ke sebelah kanan, menunjukkan bahwa makmum jika sendirian berada di sebelah kanan imam, dan gerakan yang dilakukan untuk memperbaiki salat ya, untuk memperbaiki salat termasuk dalamnya ini apa, memperbaiki saf ya, yang demikian tidak mempengaruhi sahnya salat ya, termasuk ketika misalnya seorang ya ada yang batal keluar ya, maka sangat butuh untuk celah yang ada ditutup ya, dari saf tersebut, sehingga perlu untuk bergeser. Yang demikian ini perkara yang dituntut ya untuk kesempurnaan salat, kesempurnaan saf. Demikian juga termasuk di dalamnya kalau ada yang mungkin ya meskipun ya sudah banyak peringatan masuk ke dalam masjid, HP dimatikan ya seperti itu. Ya, terkadang kita lupa. Ya. Ya kita husnuzon, terkadang kita lupa. Maksudnya mungkin ada saja yang tetap dihidupkan karena barangkali nanti ada pesanan dari rekanan nanti kalau dimatikan terlambat pesanannya. Ya. Maka ketika ya, terjadi misalnya baru takbiratul ihram, kemudian ada panggilan, ya. Terkadang kan macam-macam ada panggilnya suara burung, ya. Nah ini dibutuhkan untuk kita melakukan gerakan mematikan HP tadi. Ya. Maka dilakukan seperlunya, ya, mematikan, jangan sampai dilihat dulu. Ya. Nah, baru setelah itu dimatikan. Dan yang demikian sekali lagi ya, tidak mempengaruhi sahnya salat dia, sebagaimana kalau kita butuh untuk menggaruk karena gatal. Ya, yang jelas gerakan yang membatalkan sebagaimana yakni keterangan para ulama Asy-Syaukani dan yang lainnya, yakni gerakan yang banyak yang bersambung, yang mana orang yang melihatnya melihat bahwa dia bukan orang yang sedang sholat. Ya. Orang yang melihat melihat bahwa dia bukan orang yang sedang sholat. Ini yang membatalkan. Adapun terkait dengan batasan tidak boleh melebihi 3 kali, maka Allahu Ta'ala alam, ya, yang demikian ya, tidak ada nas dari Alkitab maupun As-Sunnah yang menunjukkan yang demikian. Kemudian wa analisna ini fa'aksab, adapun jika makmum jumlahnya 2 orang atau lebih, mauqifuhum khalfal imam, maka posisi mereka di belakang imam. Posisi mereka di belakang imam. Ini untuk makmum 2 orang atau lebih. Ada yang terkait dengan jamaah para wanita, jika mereka berjamaah sesama mereka, maka telah datang riwayat dari beberapa sahabat, di antaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau mengimami para wanita, bahwa posisi imam dalam jamaah para wanita, ya, sesama wanita, ya, sejajar dengan makmum, ya, sejajar dengan makmumnya, tapi dia pada posisi di tengah. Jadi tidak bersendirian dengan tidak bersendirian seperti kalau imam jamaah laki-laki. Ini kalau wanita mengimami para wanita. Seperti itu. Ya, ini akar yang datang dari sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, selesai pembahasan hadis yang ketiga pada bab shaf. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.